Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini ialah hari perdana kita dari kajian kitab Tafsirul Khalaq. Bidabiti usul allati man khalaqaha kharaja an manhajis salaf. Itu tafsir, pengetahuan ilmu kaum khalaq belakangan. Khalaq adalah ya lawan dari salaf. Salaf mutaqaddimun, yang dahulu, yang mendahului. Khalaq yang belakangan. Ya, bidabitul usul, dengan ketentuan-ketentuan usul, landasan ya, allati man khalaqaha, yang siapa saja menyelisihi usul atau landasan ini, maka dia kharaja an manhaj salaf, maka dia keluar dari manhaj salaf. Jadi buku ini berisi tentang kaedah-kaedah kapan seseorang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dinisbatkan kepada salaf, dan kapan seseorang tidak dikatakan sebagai seorang sunni, ya tidak bermanhaj dengan manhaj salaf. Jadi menentukan seseorang di atas manhaj salaf itu bukan berdasarkan ya tampilan, casing semata, tidak. Bukan berdasarkan kesenioran dia dalam mengaji, bukan. Akan tetapi seseorang ditimbang apakah dia di atas manhaj salaf atau bukan berdasarkan i'tiqad dia, manhaj dia. Apakah sesuai dengan usul, sesuai dengan usul manhaj salaf atau tidak di atas usul manhaj salaf. Jadi bukan di atas yang lainnya. Barakallahu fikum. Buku ini ya disusun oleh Syekh Ahmad Muhammad As-Sadiq Al-Najjar dan diberi takdim atau kata pengantar oleh ulama, dua ulama yang saat ini masih hidup alhamdulillah, ya yang saat ini juga mengajar, mendedikasikan diri mereka di Masjid Nabawi untuk mengajarkan umat para penuntut ilmu dan juga mengajar di salah satu universitas yaitu di Madinah, Universitas Islam Madinah. Itu diberi kata pengantar oleh Dr. Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi, Syekh Suhaimi yang kita kenal. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi dan beliau adalah mantan salah satu pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Berikutnya buku ini juga diberikan kata pengantar oleh Syekh Dr. Sulaiman Ibn Salimullah, Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Muhayli. Beliau adalah juga pengajar di Masjid Nabawi dan juga ya, dosen di Jamiah Islamiyah Madinah pada program Pascasarjana. Intinya buku ini mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi dari beliau berdua, yaitu dari Syekh yaitu Syekh As-Suhaimi dan juga Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Itu dari isi kitab. Nah, lihat yang bawah itu di takdim Fadilati Syekh Dr. Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi, ya, Muwajjih Du'at Bi Far'i. Ini buku anak, enggak kelihatan pas di sininya. Apa tulisannya? di far'i apa itu? Hah? Apa? Kenapa? Lihat, lihat, lihat. Bukan itu fotokopian. Ngapain? Ah, di far'i wizarati syu'un al-islamiyah. Beliau adalah pembimbing ya para dai di cabang kementerian Syu'un al-Islamiyah di Madinah Nabawiyah. Beliau juga udhu hayati tadris bil jami'ah al-Islamiyah sabiqan. Beliau adalah salah satu dari ya anggota pengajar di jami'ah Islamiyah dahulu mantan. Ya. Qala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Beliau mengatakan faqad qara'tu al-bahtha al-mubarak alladhi katabahu akhuna Syekh Ahmad bin Muhammad An-Najjar al-mawsum bi tafsir al-khalaqi bi dhabit usuli allati man khalaqaha kharaja 'an manhaj as-salaf fa'alfaytuhu bahthan nafisan nafi'an mabniyan 'ala hadhi al-kitabi was-sunnati 'ala manhaj salaf al-ummah. Beliau menyatakan setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, ya beliau berkata, wa ba'd faqad qara'tu al-bahth al-mubarak, maka aku telah membaca buku yang berkah ini, alladhi katabahu akhuna, yang telah ditulis oleh saudara kami Syekh Ahmad bin Muhammad An-Najjar al-mawsu', yang berjudul Tafsir al-Khalaq. Tafsir yang artinya adalah pengetahuan. Ya, dia adalah masdar dari basar. Al-khalaq yaitu orang yang belakangan, bidabitul usul, terkait tentang ketentuan ya usul, la usul jamak dari aslun, landasan-landasan atau pokok-pokok. Allati man khalafaha kharaja an manhaj salaf. Yang siapa saja menyelisihinya, menyelisihi usul tersebut, maka dia dipastikan keluar dari manhaj salaf. Kemudian beliau mengatakan fa'alfaituhu bahsan nafisa, maka aku mendapati di dalam kitab ini bahsan nafisa, sebuah pembahasan yang sangat bernilai, nafi'an, yang sangat bermanfaat, mabniyan ala hadhil kitabi was sunnah, yang dibangun di atas kitab dan sunnah, ala manhaj salaful ummah, di atas manhaj salaful ummah. Maka apa yang beliau tulis Syekh An-Najjar ini tafsir khalaq ini seperti ya seperti obat penawar bagi sakitnya seseorang di saat seorang tersebut membutuhkan obat. Maka ketika umat ini berselisih apakah fulan Allah keluar dari manhaj salaf tanpa ada dhawabit yang benar, melainkan hanya prasangka, melainkan hanya dugaan, melainkan hanya ponis semata, maka beliau menghadirkan kitab ini yang sangat bermanfaat, sehingga obat kitab ini menjadi obat penawar, penawar dari segala ketidaktahuan, duga-duga, prasangka, ponis belaka atau tuduhan semata, sehingga timbangan dalam menilai seorang berada di atas manhaj salaf atau bukan ialah ilmu, bukan yang tadi. Sebagian orang mengatakan, oh dia bukan di atas manhaj salaf. Kenapa? Karena dia tidak berafiliasi kepada apa yang ada pada saya, apa yang ada pada kelompok saya, apa yang ada pada grup dakwah saya, atau apa yang ada pada ustadz-ustadz syekh saya. Ini clear. Tidak demikian. Ya ikhrajun nas minas sunnah syadid, kata Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Mengeluarkan seseorang dari lingkup ahli sunnah, ini perkara yang berat. Jadi enggak boleh sembarangan. Ya. Barakallahu fiik. Nah, kitab ini bermanfaat yang dibangun di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah ala manhaj salafun ummah. Di atas manhaj salaf ummah. Ini tidak hanya di atas Qur'an Sunnah. Kalau di atas Qur'an Sunnah semata, tidak di atas manhaj salaf, ini repot. Karena dia memahami Qur'an dan Sunnah tidak di atas para pendahulu, melainkan memahami Qur'an dan Sunnah dengan ro'yu mereka. Ini berbahaya. Maka memahami Qur'an dan Sunnah mesti di atas pemahaman para imam, para salafus salih. Imam Ahmad mengatakan, iyaka anta takallam fi mas'alatin laysa fiha laka imamun. hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan yang pada permasalahan tersebut Anda tidak punya imam, tidak punya pendahulunya. Oleh karena itu, kitab ini dibangun di atas kitab, di atas Al-Quran, Sunnah, dan juga di atas pemahaman manhaj salaful ummah. Apa sih manhaj? Ibnu Abbas mengatakan apa manhaj? Sunnatun Nabi. Yang dimaksud dengan manhaj adalah sunnahnya Nabi. Para ulama yang lain mengatakan manhaj, minhaj itu adalah tariqatun Nabi atau tariqul bayyin al-wadih. Ya, dia adalah metode, jalan yang jelas, yang wadih, yang sangat gamblang. Yutlaqu ala tariqil mustaqim aw sunnah. Ya, yang ini terkadang diitlakan, dimutlakan kepada metode yang mustaqim, yang lurus, ya, metode di atas sunnah. Qala ta'ala. Ya, kenapa? Oh, speaker luar tadi. Speaker dalam. Speaker azan tadi. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walikulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya Allah Ta'ala berfirman, Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Maka pada setiap umat kami jadikan untuk kalian syir'atan, aturan, wa minhajan, dan minhaj. Itu apa itu minhaj? Jalan yang terang. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh As-Suhaimi berikutnya. Ini masih ya bagi teman-teman yang punya kitab atau yang enggak ada kitab bisa di-download. Ya. Di-download. Kemudian kata beliau yang bawa kitab lihat di halaman berikutnya. Wa dawabitil lati nas 'alaiha al-ba'itsu wa dawabitu ya. Ini bukan bawa atifah. والضوابط التي نص عليها الباحث في غاية الأهمية ولا يستغني عنها طالب علم لذلك أوصي بنشره والإفادة منه وبخاصة بين طلاب العلم نسأل الله أن يجعلنا أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به الإسلام والمسلمين أملاه الفقير لأخوي ربه صالح Ibnu Sa'ad As-Suhaimi. Dan dawabit, ketentuan-ketentuan allati nassa 'alaiha al-ba'ith, yang disampaikan oleh ya, sang penulis kitab ini yaitu Syekh An-Najjar, itu fi ghayatil ahamiyah. Ini sangatlah penting sekali. Ya, wala yastaghni 'anha talib 'ilm, yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Lidzalik, oleh karena itu kata Syekh As-Suhaimi, usi aku mewasiatkan binasyahi agar kitab ini disebar kepada kalangan kaum muslimin, terutama kepada kalangan ya thullabul ilm wal ifadah min, dan agar mengambil manfaat dari buku ini. Ya, jadi Syekh As-Suhaimi tidak hanya memberikan kata pengantar mentazkiyah, bahkan beliau menyerukan agar kitab ini disebar dan diambil faedah. Wa bi khassah, dan lebih khusus lagi, terutama lagi ya baina thullabul ilm, ya disebar di kalangan ya thullabul ilm, para penuntut ilmu. Ya nasallahu an yaj'alahu khalisan liwajhih, kami memohon kepada Allah agar Allah menjadikan buku ini ya akan menjadikan beliau ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah dan memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Itu diimlakkan, didiktekan oleh ya al-faqir li afwi rabbi Salih bin Sa'ad As-Suhaimi. Diimlakkan, bukan ditulis. Karena Syekh As-Suhaimi beliau dalam keadaan buta, jadi beliau tidak menulis. Ya, banyak para ulama yang dalam keadaan buta. Mufti Saudi 3 kali berturut-turut buta semua. Itu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau wafat digantikan oleh murid beliau. Itu Syekh Samahatus Syekh Al-Allamah Ibn Baz, beliau buta. Beliau wafat digantikan pula oleh setelah beliau, yaitu Samahatus Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan beliau juga buta. Ada juga ulama yang tua buta, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama hafizahumullah taala. Ya, itu selesai kata pengantar dari Syekh As-Suhaimi. Maka sekarang ya kita baca sardana ya kalau bisa ya, cepat saja karena ini kata pengantar saja. Kita masuk berikutnya, taqdimu fadilati Syekh Dr. Sulaimana Ibn Salimillah Al-Wahidi. Berikutnya ada kata pengantar dari fadilatul Syekh Dr. ya Sulaiman bin Salimullah Al-Wahidi, Ustaz di Dirasat Al-Ulia Al-Musyarah. Ya, beliau adalah pengajar di pasca sarjana di kuliah syariah di Jamiatul Islamiyah. Ya, di kuliah syariah Jamiatul Islamiyah. Beliau juga mengajar fikih ya di Masjid An-Nabawi ya. Setahu saya dahulu itu saya pernah mengikuti sesekali kajian beliau ya di Masjid Nabawi, itu kajian Umdatul Fikih ya ala madhab Hanbali. Allah alam sekarang tak tahu lagi. Wa ba'd. Yes, beliau berkata, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Beliau memuji Allah dan berselawat, kemudian beliau mengatakan, wa ba'd, fa innas salafiyyah laha ma'nan ya naqiyyun tahirun wa biha salahul batin wal zahir wa fiha tahqiqu haqqa khaliqal khalqi haqqa khaliqal khalqi. Kemudian kita baca dulu, sesungguhnya salafiyah laha ma'nan naqiyyun tahirun. Salafiyah dia memiliki makna yang bersih, yang naqi, yang tahir, yang suci. Salafiyah nama yang suci, ini enggak sembarangan ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada putri beliau Fatimah ketika menjelang wafat beliau, Fatimah bersedih, kata apa kata Nabi ya, jangan nangis, jangan sedih, fa inna ni'mas salaf ana naki ya, karena sebaik-baik salafmu ya, salaf untukmu adalah diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kalimat salaf diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para a'immah setelah mereka. Maka salafiyah memiliki makna yang naqi, yang tahir ya, yang kemudian pada saat ini diselewengkan ke makna yang lain ya. Bahkan hizbiyun juga menggunakan kalimat salafiyah ya, muta'asibun juga menggunakan kalimat salafiyah. Wallahu musta'an. Wabiha salahul batin. Maka dengan ya, dengan salafiyah ya, maka baiklah ya batin dan zahir. Zahir batin. Wa fiha tahqiqu ya haqqi khaliqil khalqi. Maka dengannya terrealisasilah ya, ya hak khaliq terhadap makhluknya, hak Allah. Wa rahmah bil khalqi fa hiya ni'matun kulluha wa khairun kulluha wa rahmatun kulluha wa adlun kulluha ya. Dan juga dengan salafiyah terrealisasilah rahmat kepada makhluk, kasih sayang kepada makhluk, maka dia adalah nikmat semuanya. Kalimat salafiyah enggak ada keburukan ya, enggak ada keburukan. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ya la yakunu illa khairan, menisbatkan diri kepada salafiyah tidak ada padanya melainkan hanya kebaikan ya. Wa khairun kulluha, ini salafiyah kebaikan semua. Wa rahmatun kulluha, rahmat semuanya. Wa adlun kulluha, adil semuanya. Maka kalau ternyata timpang dari apa yang beliau paparkan, itu bukan salafiyahnya yang salah, personnya, oknumnya, bukan nama salafiyah. Atau orang tersebut memang dia ya, mengklaim dirinya berada di atas salafiyah, padahal salafiyah berlepas diri dari dia. Allah, Allah, fallahi, kata beliau, maka demi Allah, inna salafiyyata fiha al-khairu lil-afradi wal-mujtama'at wa fiha al-amnu bi-anwa'ih amnil qulubi wa amnil ifradi wa amnil afradi wa amnil mujtama'ati wa amni alal durriyati. Kata Syekh Ar-Ruhaili, beliau mengatakan, maka demi Allah, sesungguhnya salafiyah fiha al-khair, maka di dalamnya terdapat kebaikan lil afrad, kepada setiap individu, wal mujtama'at, kepada setiap masyarakat. Elemen-elemennya dia mendapatkan kebaikan kalau mereka mau berpegang dengan salafiyah. Fiha al-amnu bi anwa'ih, maka dengan salafiyah terdapat keamanan dengan berbagai aneka ragamnya, yaitu keamanan kalbu. Ketika seseorang menisbatkan diri kepada salaf, dia mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para salafus saleh, dia berakidah sesuai dengan akidah salafus saleh, maka dia tegar di atas salafus saleh, kalbunya selamat, kalbunya aman, kalbunya aman. Nah, wa amnil afrad, aman, kemudian keamanan ya kepada berbagai persoal. Wa amnil mujtama'at, juga keamanan kepada berbagai elemen masyarakat. Wa amni 'ala daruriyat, dan keamanan kepada daruriyat, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang dibutuhkan. Wa hiya manhajun bayyinun bidatih, maka salafiyah itu adalah manhaj yang jelas bidatih pada dasarnya. Ya. Muntabitun bi usulih, yang terukur dengan landasan-landasannya. Salafiyah tidak terukur dengan pengklaimnya, salafiyah tidak terukur dengan pendakunya, salafiyah tidak terukur dengan orang-orang yang menisbatkan kepadanya. Tapi salafiyah terukur dengan usulnya. Kapan seorang berjalan di atas usul, di atas landasan-landasan salafiyah, maka dia adalah salafi. Walaupun dia tidak mengetahui, tidak pernah mengklaim bahwasanya dia adalah pengikut salaf, tetapi dia berakidah dengan akidah salaf, bermanhaj dengan manhaj salaf, maka dia adalah salafi. Faman tasamma biha aradnahu 'alayha, maka barang siapa yang menamakan dirinya dengannya, dirinya dengan salafiyah, aradnahu 'anha, maka kita bandingkan dirinya 'anha dengan salafiyah. Eh, benar enggak pengakuan kamu? Kamu salafi? Hah? Usul kamu sesuai enggak dengan usul salaf? Akidah kamu dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dirimu ditimbang dengan kitab-kitab para ulama salaf. Apakah dirimu seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam usul sunnah, seperti yang dikatakan Ibnu Zamanin, seperti yang dikatakan oleh Al-Humaydi, seperti yang dikatakan oleh Abu Usman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis? Apakah dirimu seperti yang dikatakan oleh para imam salaf dalam kitab-kitab mereka? Oh, ternyata tidak. Dirinya menyimpang dari apa yang dikatakan, ditetapkan oleh para imam salaf. Ternyata dirinya mentahrim ayat-ayat sifat. Ternyata dirinya menyimpang dari hal ini, hal itu, yang merupakan usul prinsip dasar salafiyah. Maka kita timbang, tidak bisa pengakuan semata hanya karena fisik dia, casingnya, casing pengikut salaf. Kita timbang dia. Barakallahu fiik. Faman saddaqathu fa huwa as-sadiqul muhtadi. Maka faman saddaqathu, ya, saddaqathu, bagi teman-teman yang punya bukunya, itu fa'ilnya adalah salafiyah. Maka taknya tak ta'dis. Maka salafiyah, ya, maka barang siapa yang salafiyah membenarkannya, setelah dia ditimbang, diuji dengan salafiyah, ternyata salafiyah membenarkannya, membenarkan pengakuannya, fa huwa shadiqul muhtadi, maka dia orang yang jujur, benar pengakuannya, al muhtadi, dia di atas petunjuk. Ya. Wa man kadzabathu fa huwa al-kadhibul muftari. Sama ini juga, ya. Fa'il dari kadzabath adalah salafiyah. Ya, maka barang siapa yang salafiyah mendustakannya, ternyata klaim dia, pengakuan dia, ternyata jauh dari apa yang ada pada hakikat salafiyah, maka dia adalah al-kadzib al-muftari. Dia adalah pendusta al-muftari, pembohong yang mengada-ngada. Barakallahu fi. Nah, kalau kayak kita gimana ini? Kayak kita mungkin kita ya usul salah saja belum tamat. Ditanya apa makna tauhid? Ya, gelagapan. Apa makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Malah sebutkan arti letterlah bahasa Indonesia. Apa ketentuan ahli sunnah wal jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah dengan lima ketentuannya? Bila tahrifin, bila tamzilin, bila takyifin, bila ta'tilin, bila takwinin. Dia tidak paham. Apa itu? Apa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap al-haud, terhadap al-jannah wan nar, fitnatul qabr dan seterusnya? Dia enggak tahu. Gimana kalau kita saat ini? Apakah kita bisa katakan, oh kalau begitu ente bukan salafi, pendaku saja? Ya mungkin kita masih belajar, kita menuju ke jalan salaf, di mana kita juga berusaha untuk mendaki tersebut, yaitu dengan berupaya juga mengkaji kitab-kitab salafiyah. Tabarakallahu fiikum. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, faman kadzabatu fahuwa kadzibu al-muftari, ialah yang pendaku semata, yang dia tidak ada inisiatif, tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mempelajari salafiyah, apalagi mengaplikasikan dari teoritis salafiyah ke dalam diri dia. Dia tidak ada keinginan, hanya pendaku saja. Ya, tidak lain ialah ingin membuat keributan, ingin mengacaukan, ingin memecah belah salafiyah. Maka dia adalah al-kadzib, dia adalah pendusta, al-muftari, ya, pembohong. Wamimma yanbaghi idrakuhu wa fahmuhu, maka di antara yang selayaknya mesti diketahui dan dipahami, kata beliau, anna salafiyyata hiya salafiyyah, bahwasanya salafiyah adalah salafiyah. Artinya yang namanya salafiyah itulah salafiyah yang ada pada saat dahulu, yang sesuai dengan aslinya, bukan yang ada pada saat ini. Yang ada pada saat ini ditimbang dengan salafiyah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Faman qayyadaha biqaydin, maka barang siapa yang mentakyid, ya, apa bahasa enaknya mentakyid, barang siapa yang mengikat atau menyempitkan salafiyah ini biqaydin, dengan embel-embel, ya, dia malah mengikat atau dia malah memberikan embel-embel salafiyah, kakaulihim salafiyah jihadiyah. Nah, ini ada ala baru, salafiyah jihadiyah, salafiyah mani, apa ini? Ya, salafiyah mani, ini apa ini? Salafiyah mani, salafi jihadi, ini muhdas, gak ada kayak begini. Salafiyah, iya salafiyah, salafiyah itu ada salafi, gak ada salafi yamani, salafi jihadi, apalagi salafi haroki, apalagi salafi ini, salafi itu, salafi disebutin nama daerah, salafi Banten, salafi Surabaya, apa itu? Modas, gak ada kayak begitu. Ini kekanak-kanakan, walaupun terlontar dari orang yang berusia tua, keliru, kekanak-kanakan, gak ada kayak begitu. Faham ya? Wakif, maka perhatikanlah inta dzalikal qaid. Perhatikanlah kepada embel-embel yang dia berikan tadi. Salafi jihadi. Fasatajidu khalalan fi tasawwuri, maka anda pasti akan mendapati khalalan, kekeliruan dia terhadap pemahaman dia tadi. Salafi jihadi. Oh, maksudnya apa? Itu yang bicaranya jihad. Bicaranya jihad. Salafi yang ini apa? Oh, yang masyhnya dari Yaman. Salafi Banten apa? Yang main debus. Ah, ini ya, keliru ini. Ada enggak ada kayak begini ya? Ini keliru kayak gini. Salafiyah, hiya salafiyah, kata saya. Salafi itu salafi. Enggak ada yang nebel-nebel gitu. Wa mukhalafatan lil usuli da'at ila dhalikal qaid. Maka pasti Anda akan mendapati penyelisihan terhadap usul, ya, da'at ila dhalikal qaid, karena tuntutan embel-embel tadi, ya, embel-embel tadi. Barakallahu fiik. Wa ma ahwajan nasa al-yawma ila ma'rifati salafiyyatil haqqah wa iltizamiha fi zaman ikhtalatat fihi al-mafahim. Maka betapa butuhnya manusia al-yawma, saat ini betapa butuhnya manusia saat ini, ila ma'rifati salafiyyatil haqqah, untuk mengenal salafi secara hakikatnya, sesuai dengan hakikat. Wal tizami hafi zaman ikhtalatat fihi al-mafahim. Dan betapa butuhnya manusia pula pada saat ini untuk berkomitmen, beriltizam di zaman ikhtalatat fihi al-mafahim, di zaman yang pemahaman saat ini bercampur beraneka ragam. Wa asbaha yunsabu ila salafi ma la yu'rafu anhu, hingga jadilah yang dinisbatkan kepada salafi hal-hal yang tidak dikenal oleh mereka. Dinisbatkan kepada salafiyah, ya, beberapa hal yang tidak dikenal oleh salafi asli. Salafiyah mani, opo ini mas, yang dikenal oleh salafi zaman dulu itu apa itu? Salafi jihadi apa itu? Ya. Wala taqbalu usuluhum, dan usul mereka tidak menerima hal ini. Tidak menerima hal tadi. Ya, wa tatawwala unasun ala salafiyah, hingga akhirnya manusia melecehkan salafinya. Irtiraran bid'a'a ulai, karena tertipu dengan klaim tuduhan-tuduhan mereka. Jadilah orang-orang saat ini alergi terhadap nama salafiyah. Bahkan ya diberikan singkatan-singkatan yang melecehkan. Salaf, salah pikir. Salah pikir. Subhan. Yang kata para ulama, apa itu salafi? As-salaf al-mutaqaddim. Itu orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi, manhaj sahabat, manhaj tabi'in, para a'immah, itulah salaf. Ternyata dikatakan salafi itu adalah salah pikir. Ya, Allah musta'an. Jadi manusia malah mencela. Kenapa? Iftiraran bid'a'a ulai, karena tertipu dengan ya dengan klaim mereka, dengan tuduhan mereka. Wa min huna ta'uzu ahamiyatu bayan usul salafis tsabitah wa ibrazi hadin nas. Maka ya dari sini ya muncullah urgensinya menjelaskan ya usul, landasan-landasan, prinsip-prinsip salaf yang tsabitah. Ya, yang kokoh. Yang inilah yang valid, penting, dan menampakkannya kepada manusia agar manusia paham tolak ukur salafi itu apa. Bukan tolak ukur salafi median kamu apa kalau dengerin ceramah. Oh saya TV ini, oh saya TV itu, oh kamu beda sama TV saya, berarti kamu bukan salafi. Allah Ustaz. Hah? Dan ini ada saat ini akibat apa? Tidak memahami usul salaf. Ya barakallahu fiikum. Wa min dzalika al-bahs alladhi atahu akhuna Ahmad Muhammad As-Sadiq An-Najjar wa sammahu tafsir al-khalafi bi dhabit al-usuli allati man khalafaha kharaja 'an manhaj as-salaf. Maka karena pembahasan ini, maka ya disusunlah oleh ya saudara kami, yang disusun oleh saudara kami itu ya Ahmad bin Ahmad Muhammad As-Sadiq An-Najjar, yang beliau namakan buku beliau ini dengan Tafsirul Khalaf bi Dhabitil Usul allati man khalafaha kharaja 'an manhaj as-salaf. Wa hiya bahsun nafi'un fi babih. Kemudian kata Syekh Al-Haini, beliau mengomentari, dan ini adalah pembahasan yang sangat bermanfaat pada bidangnya. Ihtamma bil kulliyati hasab at-taqrir ulama'i al-a'lam. Ya, beliau memfokuskan pada ya al-kulliyat, kaidah-kaidah yang dasar ya, yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama a'lam, ulama yang menjadikan, yang menjadi panutan. Bayan bagi fahmu ala dzalik wa adamul ishtighali bi ta'wilih. Maka sudah selayaknya memahami hal tersebut, memahami buku ini, dan tidak menyibukkan diri untuk mentakwilnya. Ya, karena ada juga di Saudi muncul ya buku bantahan terhadap buku ini, ditakwil ya, dibantah, dan bantahannya itu ya enggak kena, keliru ya. Dari kalangan mutasyadidun, dari kalangan orang yang keras, yang sedikit kencang sedikit. Nah, ini tidaklah demikian. Wa masarafa katsiran minan nas 'an al-istifadati min katsirin min al-haqqi illa ta'wiluhu wa hamluhu 'ala ghairi wajhihi. Dan tidak ada yang memalingkan banyak orang ya dari mengambil faedah untuk mengambil faedah dari kebenaran dari banyaknya kebenaran, melainkan dengan mentakwil, dengan memalingkan ke makna yang lainnya, atau membawanya kepada selain maksud sebenarnya. As'alullah ayat fa'a bihadal bahsi wa yajma'al quluba ala al-huda wa sunnati wa yujannibana wal muslimin al-bid'a wa syar'al fitani ma zahara minha wa ma batan. Wallahu min wara'il qasdi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Katabahu Dr. Sulaiman Ibn Salim Al-Haili. Kemudian beliau mengatakan, saya mohon kepada Allah agar memberikan manfaat kepada ya buku ini dan mengumpulkan, menyatukan hati-hati kita di atas petunjuk dan sunnah, dan menjauhkan kita beserta kaum muslimin dari segala macam bid'ah dan keburukan, fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan Allah lah min wara'il qasd yang mewujudkan segala ya harapan kita. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga sahabatnya semua dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, ditulis oleh Dr. Sulaiman bin Salim Al-Ruhini. Nah, sudah masuk ke halaman berikutnya, halaman 12. Ayo sekarang kita masuk ke mukadimah dari penulis kitab, itu Ahmad Muhammad As-Sadiq An-Najjar. Kitab ini tipis kok, tenang aja ya, insyaallah kita bisa menyelesaikan. Apa Pak Abdul Majid? Ah, jazakallah khair. Zawajakallah. Amin. Lihat mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ya beliau setelah memuji Allah kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian beliau membawakan tiga ayat yang ini lebih dikenal dengan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini tidak hanya disampaikan pada saat khutbah nikah aja, tapi juga pada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah ya pada salat gerhana, khutbah pada ceramah, muhadharah atau kultum atau yang lainnya. Syekh Al-Bani punya risalah khusus terkait hal ini. Manfaatnya banyak sekali kalau untuk membaca. Iya. Amma ba'd. Adapun setelahnya, ini Isya jam berapa ini? 7 pas. Sikit dimana? Hah? Oh, ini kecepatan. Jam orang kantoran. Nah. Hah? Oh, udah dibenerin, Pak. Oh, ada nih. Enggak tahu ya. Nah, amma ba'd. Fa inna salafa as-saliha radhiyallahu anhum istafahumullahu li nusrati dinihi wa hifdhi syari'atihi bima manna 'alaihim min husni mu'taqadihim wa salafati manhajihim. Faqad aslam Allah alaihim fi ghairi ayatin min kitabih wa bayyana madlahum wa madaha tariqatahum bal tawa'ada jalla wa ala man khalaqa hadiyahum wa tanakkaba an tariqihim falahumul fadlu wassabqu wa lihada kana al-intisabu ilayhim intisaban syar'iyan syarifan la mahdura fih. Nah, ya, beliau menyatakan, maka sesungguhnya salafus saleh radhiyallahu anhum istafahumullah, yang Allah telah memilih mereka li nusrat dinih, untuk menolong agama, wa hifdhi syariat, untuk menjaga syariat, bima manna 'alaihim min husni mu'taqadihim, dengan prantara dari apa yang Allah berikan kepada mereka tentang baiknya akidah mereka dan selamatnya manhaj mereka. Faqad asdallahu alaihim, maka Allah azza wa jalla memuji mereka bi ghairi ayat, bi ghairi ma ayatin min kitabih. Maka Allah memuji mereka pada bukan pada satu ayat dari kitabnya. Banyak Allah memuji salafus saleh. Ya. Jadi maka salafus saleh Allah pilih mereka. Allah pilih mereka, maka dengan sebab merekalah ya. Tentunya ini ba'da Allah azza wa jalla. Ya, mereka menolak agama Allah, tertolaklah agama Allah, sehingga mereka menjadikan, ya, sehingga menjadikan kita untuk meneladani mereka. Karena apa? Karena kuatnya langkah-langkah mereka. Allah Taala berfirman, "Intan surullah yang syukur apabila kalian menolak agama Allah yang syukur maka Allah akan menolongkannya." Maka kita lihat salafus saleh mereka tertolak. Wisabit akdamaku, kata Allah, dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Maka kaki-kaki para sahabat, para tabiin, para tabi'in, jejak-jejak mereka tidak pernah lekang dari muka bumi. Di mana mereka berpijak, disitulah kita mengambil ibrah. Di mana mereka melangkah, disitulah terdapat hikmah. Di mana mereka berjalan, disitulah kita di belakangnya mengikuti mereka. Ya, Allah memilih mereka karena mereka lah yang mau menolong agama Allah, menjaga syariatnya. Syariat Allah mereka jaga, maka mereka adalah orang yang paling cemburu ketika agama Allah dinodai, ketika agama Allah ya dicampur adukkan dengan sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Kalau ada orang yang berpendapat, ada orang yang bertindak dari sesuatu hal yang mengatasnamakan Islam, yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka mendengar, langsung mereka menanyakan, "Man salafuka fi hadza?" Siapa pendahulu kami dalam, siapa pendahulu kamu dalam hal ini? Siapa pendahulu kamu yang bisa kamu kok bertindak begini, berpendapat seperti itu? Ini tidak lain kecemburuan mereka. Kalau agama Allah dinodai, ya diselewengkan, maka dengan sebab inilah Allah memilih mereka untuk menjaga syariatnya. Ya, bima manallahu alaihim min husni mu'taqadihim, yaitu dengan sebab Allah memberikan karunia kepada mereka bagusnya akidah mereka, wa salamati manhajihim, dan selamatnya manhaj mereka. Faqad asdallahu alaihim fi ghairi ma ayatin min kitabih, maka Allah menguji mereka di bukan satu ayat saja dari kitabnya. Wa bayyana fadlahum, Allah menjelaskan keutamaan mereka. Wa madaha tariqatahum, Allah bahkan memuji ya metode mereka, tariqah mereka. Bertawar ada azza wa jalla man khalafa hadiyahum, bahkan Allah mengancam siapa saja yang apa namanya menyelisihi ya petunjuk mereka. Allah mengancam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ancaman Allah di surah An-Nisa ayat 115. Siapa yang menyelisih rasul setelah jelas bagi dia jalan kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin ketika Allah berfirman saat itu siapa? Para sahabat. Dan dia malah berjalan bukan di atas para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Kami akan kuasakan dia kemana dia berpaling. Dia berpaling ke jalan Jahmiyah. Dia berpaling ke jalan Mu'tazilah. Dia berpaling ke jalan Jabariyah, Qadariyah. Allah biarkan dia. Wanuslihi jahannam. Dan Allah akan dan kami masukkan dia ke jahannam. Wasa'at masira. Dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah mengancam. Ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, fa in aamanu bimithli ma aamantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya, seandainya ya fa in aamanu bimithli aamantum, nah, ini khitab yang Allah ajak bicara di ayat ini adalah para sahabat, karena dengan domir jamak antum. Kalau Allah ini uslub di Al-Qur'an, kalau Allah mengajak bicara nabi, ia dengan domir anta. Ya. Semisal pada ayat innaka la tahdi ma ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, dan banyak ayat Allah mengajak bicara Nabi dengan domir orang kedua anta. Ya, nah di sini dengan antum. Siapa ini? Yaitu para sahabat. Seandainya mereka orang-orang kafir, fa in amanu bimisli amantum bihi. Seandainya orang-orang kafir mereka beriman seperti yang kalian imani wahai para sahabat, ya faqad ihtadau, tentulah mereka dapat hidayah. Wa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling enggak mau beriman seperti imannya kalian, fa innahum fi syiqaq, maka mereka berada di dalam perpecahan. Ya, barakallahu fi. Oleh karena itu, ketika datang dikabarkan kepada Ibnu Umar ada orang yang mengingkari takdir, Ibnu Umar langsung berkata, kabarkan pada dia. Ibnu Umar berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari Ibnu Umar. Ini beda, sudah beda akidahnya. Ya, Allah mengancam mereka. Wa tanakkaba an tariqatihim, an tariqihim, dan Allah mengancam siapa saja yang tanakkab, yang menyimpang dari metode mereka. Falahumul fadlu wasabqu, maka mereka memiliki keutamaan wasabq. Wasabq kalau bahasa kita mendahului apa? Kesenioritasan. Mereka memiliki hal kesenioritasan. Ya, senioritas, ya, ini penting. Ya, ini penting. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in yang mengikuti para sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in. Ya, inilah tiga generasi terbaik. Tiga generasi terbaik. Oleh karena itu Allah puji orang-orang yang pertama masuk Islam, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Dan orang-orang Allah puji dahulu yang paling senior dulu. Siapa? Dan orang para senior dari awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Baru setelah itu walladzina tabau bihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho yang pertama siapa? Yang paling awal. Siapa yang paling awal? Sahabat. Kemudian bertahap setelahnya. Nah, wa li hadza kana al-intisabu ilaihim intisaban syar'iyyan syarifan la mahdhura fih. Oleh karena itu menisbatkan kepada mereka, kepada salafiyah, ini adalah intisab yang syar'i, bukan bid'ah. Maka keliru kalau dikatakan ya intisab kepada salafi adalah intisab yang mengada-ngada. Ini keliru. Ya, para ulama banyak menulis buku terkait hal ini. Syekhul Islam mengatakan la aiba ala man adara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'tasa ilaihi bal yajib qabul dzalik bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakun illa haqqan. Illa tadi saya sebut illa khairan, yang benar adalah illa, saya lupa. Ibn Taymiyah mengatakan la aib, tidak ada celah, ya, ala man adhara, bagi siapa saja yang menampakkan diri dia, ya, di atas madhab salaf dan dia menisbatkan diri dia kepada madhab salaf, ya, bahkan kata Syekhul Islam bal yajibu qabulah, bahkan wajib diterima penisbatan tersebut bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan. Ya, fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidak ada padanya melainkan hanyalah hak, ya, kebenaran. Ya, yang syarifan, intisab yang syar'i syarif, yang mulia, la mahdhur fihi, tidak ada mahdhur, tidak ada sisi negatif sedikit pun. Wa nahnu na'ishu fi hadzal asri fitanan mudlahimatan yuraqqiqu ba'duna ba'dan. Ya, akan tetapi kita saat ini hidup di masa yang penuh fitnah. Fitan, penuh fitnah. Mudlahimah, fitnahnya bahkan gelap. Kalau fitnahnya terang bisa keluar. cari jalan keluar. Ini fitnahnya mudlahimah, fitnahnya gelap, sehingga ya kalau kita tidak punya pegangan yang kuat, maka kita akan meraba-raba mencari jalan, ternyata bukan pintu keluar, ternyata adalah jurang. Yurakib. Selain dari itu kata beliau, di saat ini yurakibu ba'duha ba'dan, sebagian orang-orangnya itu malah yurakibu ba'dan, malah saling melembekkan satu sama lain, bukan saling menguatkan. Kalau zaman salaf dahulu ketemu saling menguatkan, ya kata Nabi SAW, jadidu imanan, ya perbaharulah iman kalian. Kalau ketemu, wasiat takwa, wasiat kebaikan. Kalau sekarang, masya Allah, ya nggak usah ketemu orang-orang yang awam belum ngaji, kepada teman-teman ngaji aja ketemu, yang dibahas apa? Yang dibahas skor bola Liga Champions semalam. Yang dibahas apa? Akhwat. Yang dibahas apa? Fitnah persisian antara Syekh Fulan versus Syekh Alan. Ini hanya akan mengaburkan, ini akan saling menipiskan ya, kekokohan, hanya saling melembekkan aja kayak begini. Ya, hatta idan jalat fitnatun lahiqatha ukhtuha wa sar al ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan, hingga ya apabila telah hilang sebuah fitnah, ternyata lahiqatha ukhtuha, saudari fitnah yang lain atau fitnah yang lain menyertai. Sudah sirna fitnah ini tersikap, ada fitnah lain. Sehingga jadilah yang ma'ruf menjadi mungkar, dan mungkar menjadi ma'ruf. Sudah lewat sepertinya masuk waktu isya. Nanti insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan, masih di halaman 13 masuk ke 14. Ya, insya Allah ta'ala kajian ini ya setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai isya. Ada di PDF ya, di grup keluarga nanti mungkin bisa di-share ya link PDF-nya Mas Bowo, Mas Patur. Dahulu pernah daurah di sini selesai sehari ya, akan tetapi karena kebutuhan ya, karena fitnah yang besar, kebutuhan kita atas ya ma'rifat hal ini, ilmu tentang hal budi buku ini, kita mengulanginya dalam sebuah kajian rutin setiap satu pekan sekali. Semoga dalam ya 4 pertemuan atau 3 atau 4 pertemuan kita pilih selesai. Ya, 4, 3 atau 4 pertemuan kita pilih selesai, baru kita pikirkan untuk melanjutkan dengan kitab yang lainnya. Ya, baik, karena sudah masuk waktu isya dari tadi ya, teman-teman yang lain pun juga mungkin ingin sholat isya di berjamaah di masjid, ya kita cukupkan, nanti insyaallah taala kita lanjutkan kembali. Subhanallahi walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.